عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Baik. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qaulul haq wa qaulul hasanah yaqulu alhamdulillah. Baik. Ini bentuknya sepele ya. Tapi inilah kenyataan yang dialami oleh umat Islam pada hari ini. Lanjut saja kita ke pokok permasalahan. Judul pada hari ini seakan-akan Allah tidak memiliki urusan dengan urusan manusia. Seakan-akan Allah tidak turut campur dengan urusan manusia. Ayo salat wa talibul ilim rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing manusia hari ini beranggapan sesungguhnya hidup ini merupakan kesempatan yang sekali hanya bisa dilewati saja. Tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Sehingga sebahagian di antara mereka mengatakan, selagi kita diberi kesempatan hidup, ya nikmati hidup. Halo, sudah dibilangin sama koordinatornya tadi dong. Ya, kalau tidak bisa senang Pak, 5 menit saja. Sabar ya, gantian ya. Saya masuk cuma sekali sebulan saja, ya kan? Masuk sekali sebulan saja nggak dihormatin, ya. Nah, ketika dia beranggapan kita hidup di dunia ini sekali saja, maka dia berasumsi, ya kita nikmatinlah apa yang ada. Memang. Kita hidup dunia ini enggak ada jatah dua kali. Ada enggak ketika orang telah dikuburkan bangkit kembali? Enggak ada, kecuali mati suri. Itu bukan mati namanya. Ya, kalau ada yang katakan mati suri itu mati, tidak. Yang namanya kematian itu adalah berpindahnya ruh yang ada di raga kita ini, kemudian Allah pindahkan ke alam ghaib, ke alam roh. Itu yang namanya kematian. Dan tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala dengan qadarnya, dengan takdirnya, dengan ketetapannya, ketika nyawa sudah berangkat ke alam roh, takkan mungkin lagi dimasukkan ke dalam jasad. Kecuali ketika sangkakala ditiupkan oleh Allah yang untuk kedua kalinya. Ada kira-kira seorang bayi yang telah lahir, kemudian 40 hari kemudian dia masuk ke dalam rahim ibunya kembali. Ada tak kira-kira ini? Tidak ada. Ketika kita sudah lahir ke dunia ini, kemudian masuk ke dalam rahim bumi, ada tak kira-kira keluar kembali? Tidak ada. Kecuali hari kiamat nanti, Allah akan bangkitkan pada yaumul mahsyar, harinya berkumpul manusia. Nah, ketika kita berasumsi hidup itu cuma sekali, maka orang-orang beriman akan beranggapan sesungguhnya kehidupan yang sekali ini adalah kehidupan yang menentukan, yang mesti kita maksimalkan dengan maksimal yang luar biasa. Ini pula lah yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim. Karena mereka beranggapan mati, tidak ada apa lagi, tidak ada yang terjadi setelah kematian, habis. Ya tidak apa-apa, kalau miskin kita mati, ya kemiskin habis. Menderita terus hidupnya di dunia ini, mati, hilang apa? Mereka beranggapan penderita kita akan hilang. Tidak. Sesungguhnya setelah kematian itu, ada lagi kehidupan yang abadi. Maka pada kesempatan ini, mari kita kembali mentelaah tujuan hidup kita, kemudian perjalanan hidup kita, apakah benar-benar sudah Allah Subhanahu wa taala kita ikut sertakan dalam kehidupan kita. Ketika seorang suami ini, ya, berapa orang yang sudah bersuami ini? Ah, yang menjadi suami baru ini 1, 2. Ya. 1, 2. Ini udah belum? Belum. Kapan? Insyaallah. Segera. Jangan tunda-tunda. Ya. Jangan tunda-tunda. Karena nikah itu merupakan kenikmatan yang tinggi Allah berikan di dunia ini. Ya. Ah. Sampai mana tadi, Pak? Sampai nikah. Kalau nikah ya tahu aja, Pak. Ya. Nah, sejauh mana kita berasumsi, beranggapan Allah Subhanahu wa taala ikut campur dalam urusan kita. Ketika seorang suami dengan istrinya cekcok, maka apa kata suaminya kepada istri? Wahai istriku tersayang, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti ini terus. Apa kata istrinya? Jangan bawa-bawa nama Allah di sini. Jangan bawa nama-nama Allah. Ketika berkelahi tetangga satu dengan tetangga lain, maka tetangga yang satunya ingatkan kepada tetangganya, istighfarlah kamu menyebut, jangan bawa-bawa nama Allah. Tidak ada urusan Allah di sini. Ketika dia bermasalah dalam sekolahnya, kemudian emosinya berkenyum muncak, ditanya lagi, istighfar kamu. Apa katanya? Jangan bawa-bawa nama Allah. Emangnya Allah itu tidak punya urusan dengan kita? Punya sekali urusan Allah dengan kita. Dan kita memang butuh Allah Subhanahu wa taala. Tak seorang pun makhluk di dunia ini yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang menyediakan semua yang ada di sini. Kebahagiaan Allah yang menciptakan, kesusahan Allah juga yang menciptakan. Semuanya tidak luput dari pengetahuan Allah. Semuanya tidak luput dari apa yang disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita sebagai manusia disyariatkan oleh Allah untuk berikhtiar dengan maksimal. Kemudian Allah akan takdirkan kita sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini tidak akan lama berkutat dalam persoalan. Orang-orang yang senantiasa menyandarkan kehidupannya kepada Allah, dia tidak akan senantiasa berada dalam masalah. Ini kunci. Jadi persoalan kita di sini, antum semua, persoalannya apa? Baik tidak bukan akademis. Bagaimana menuntaskan dengan baik, menyelesaikan dengan baik. Maka libatkan Allah di dalam. Karena sesungguhnya Allah maha sempurna ilmunya. Allah maha luas ilmunya. Maka satu-satunya jalan bagi kita penuntut ilmu itu menyandarkan diri kepada yang maha luas ilmunya agar kita diberikan ilmu. Syaratnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, yang pertama mesti kita upayakan sebagai hamba Allah itu keimanan. Iman, makna iman apa tadi? Percaya. Nah, tidak cukup dengan percaya. Percaya dengan lisan kita. Ucapkan keimanan itu. Ikrarkan iman itu. Kemudian, yakini tasdid bil-qalbi. Meyakini di dalam hati. Kemudian, if'alubi bil-af'al. Melakukan dengan amal perbuatan. Perbuatan itu yang namanya iman. Seluruh orang ditanya, siapa Rabbmu? Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum tentu dia mengagungkan di dalam hatinya. Kenapa? Orang-orang beriman itu ada tandanya. Ya, tanda-tanda orang beriman itu di dalam surat ya, di dalam surat Al-Anfal, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu apabila dibacakan nama Allah, bergetar hatinya. Ketika Ali radhiyallahu anhu berkumpul dengan keluarganya, kemudian Faruq dia dengar Bilal melantunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika wajahnya menjadi pucat basis. Kemudian dia tinggalkan keluarganya tadi, seolah-olah dia tidak pernah kenal dengan keluarganya. Begitulah hatinya gemetar ketika mendengarkan suara asma Allah, suara azan dilantunkan. Hari ini ketika orang berkata kepada kita, ingatlah kepada Allah, jangan macam-macam kamu, jangan bawa nama Allah di sini. Ini urusan kita berdua ini. Memangnya kita mampu menyelesaikan masalah berdua? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah fenomena yang terjadi ketika kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, yang pertama keimanan. Kepada orang beriman pun Allah menyeru untuk bertakwa. Takwa. Maka ditanya Umar radhiyallahu anhu oleh sahabat, apa katanya? Apa makna takwa? Ya, kemudian dijawab oleh Umar radhiyallahu anhu, pernahkah engkau berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Bagaimana seseorang yang berjalan di jalanan yang penuh dengan duri? Maka dijawabnya, tentu dia akan berhati-hati melangkahkan kakinya agar tidak terinjak kepada dengan duri-duri yang ada tadi. Maka sesungguhnya konsekuensi takwa itu adalah ketika kita berhati-hati melewati kehidupan ini, yang sesungguhnya di dunia ini sudah banyak duri-duri yang akan mencelakakan kita hidup di dunia ini dan hidup di akhirat nanti. Apa duri-duri tadi? Mampunya kita berhati-hati terhadap nafsu yang ada pada diri kita. Yang kedua, mampunya kita berhati-hati dan waspada terhadap duri, yaitu tipu muslihat daripada syaitan. Nah, ketika kita mampu berhati-hati, maka kata Umar radhiyallahu an, itulah yang dikatakan dengan takwa. Ini definisi ketika takwa itu ditafsirkan dengan berhati-hati. Namun secara umum, takwa itu artinya konsekuensi kita mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya takwa. Maka dengan perkara takwa ini, Nabi tidak pernah sedikit pun ketika diminta oleh para sahabat wasiat kepadanya atau nasihat, Nabi mengatakan ittaqullah. Apa katanya? Ittaqullah. Maka takwa inilah yang hari ini kita fokuskan. Artinya, wahai para pemuda, wahai para pemudi, bertakwalah kepada Allah. Apa yang mesti kita, wahai pemuda, untuk bertakwa? Karena sesungguhnya pemuda itu identik dengan gelora nafsu yang membara, seakan-akan dunia ini hanya milik dia saja. Maka pemudalah yang mesti bertakwa kepada Allah agar dia mampu menahan, mengendalikan nafsunya. Pemuda, ini kami yakin di bawah umur 21 tahun ke bawah, Pak ya. 16 sampai 21 ini, itu masa melihatkan nih siapa modelin. Kalau dibilang siapa gua, seakan-akan saya sok betawi, Pak ya. Tidak. Kiedeyen. Ah. Contoh, pergi dari rumah, sebelum pergi melangkahkan kaki, maka sudah mandi, kemudian hampir setengah jam lamanya berdiri di hadapan cermin. Pertama, dia mengatakan kepada bayangannya, nah, ini saya. Apa kata bayangannya? Kurang sedikit. Apa kurangannya? Maka dia berdandan lagi. Yang perempuan pakai bedak, ya, kurang pede lagi, ada sedikit, apa namanya, lembah sedikit, ah, tutupin aja deh. Kata bayangannya, masih kurang, maka dia tutup lagi, ya, kurang tinggi alisnya, naikkan sedikit, nah, naik sedikit. Terlalu lebat, seperti apa namanya, semut hitam yang lagi berbaris, ah, ditebas pula sedikitnya, oh, dicukur lagi sini. Sebenarnya apa ini? Dia hanya ingin mengatakan siapa saya ini. Sehingga ketika dia keluar dari rumahnya, dia beranggapan orang mesti melihat kepadaku dengan tampilan-tampilan tadi. Yang laki-laki kurang pede lagi, ya tak? Sudah mandi, boleh pakai celana. Kemudian sisir rambut. Rambutnya yang sememangnya itu ke kanan, kurang pede. Nah, yang kanan tetap saja, cuman ini dipendekkan. Kemudian kurang pede lagi kata cermin tadi, sungkur sedikit sini, kayak Ronaldo, ya kan? Sekarang banyak ini, ya sudah ditipiskan di sini, kemudian digaris lurus. Padahal belah lambungnya di sini, tambah lagi di sini. Ya kalau Ronaldo seperti itu, dia memang ganteng, tinggi kan? Hidungnya mancung, badannya atletis. Nah kalau kita, Allah. Tidak tahu apa yang mancung ya. Nah, namun karena tadi, karena ingin mencari jati diri siapa. Nah, bedanya itu mesti dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga untuk mencari jati dirinya tadi dia tidak keluar dari koridor agama. Banyak sekarang kaum muslimin, muslimah yang hanya lantaran agar pede melihatkan dirinya siapa, melanggar norma-norma agama. Ketika dia berpakaian, maka dia berpakaian seperti orang-orang jahiliyah. Tabarrajna jahiliyah. Mereka berpakaian seperti tabarruknya orang-orang jahiliyah. Rupanya orang jahiliyah juga seperti sekarang pakaian mereka. Ketika sebelum Nabi SAW memerintahkan ayat hijab, wanita-wanita juga merupakan orang-orang yang telah lepas pakaian-pakaian mereka. Bahkan lebih dahsyat lagi, wanita di zaman jahiliyah itu pawok dalam keadaan telanjang. Dan jahiliyah itu pun hari ini sudah ada. Banyak juga jemaah-jemaah yang dilihat itu mereka pawok dalam keadaan telanjang. Telanjang maksudnya, jangan dikira hanya sekedar terlihat seluruhnya. Tidak, mereka berpakaian, tetapi pakaian mereka tidaklah sebagaimana apa yang diinginkan oleh Allah. Dia berpakaian, tetapi juga melihatkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Sememangnya pakaian itu bisa untuk menutupi aurat-aurat mereka, tetapi ketika dia lewat di hadapan orang-orang, dia bungkus pakaiannya, dengannya tidak terhindar dari pandangan-pandangan dari laki-laki yang berpenyakit hati mereka. Ini maaf, berapa banyak hari ini wanita-wanita yang mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari segi pakaian mereka. Di dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantungkan wanita itu di dalam neraka dengan rambutnya sampai mendidih otaknya. Seorang wanita yang digantung oleh Allah dalam neraka kemudian sampai mendidih otaknya. Maka ditanya, kenapa ini wahai ya Rasulullah? Maka dikatakan oleh penjaga neraka, disebabkan mereka tidak pernah mau menutup aurat mereka. Mereka tidak mau menutup rambut-rambut mereka. Nah, sayangkan ketika kita berkeinginan melihatkan diri kita ini siapa, tetapi kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu kita, menyebabkan kita terjerumus ke dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi senantiasa ketika dimintai oleh para sahabat nasihat, maka nasihat yang pertama diberikan oleh Nabi SAW adalah at-taqwa. Kemudian haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya bertakwa. bukan hanya sekedar slogan saya takut kepada Allah, tetapi tidak teraplikasi dalam kehidupan mereka. Dia mengaku seorang Muslim, tetapi tidak satu pun melihatkan ciri-cirinya sebagai seorang Muslim. Contoh, ini maaf sekali lagi. Adakah di antara kita jumpa dengan saudara kita langsung kita ucapkan assalamualaikum? Nih, masuk dari lingkungan kampus kita, ya. Si pulan dengan pulana, atau pulan dengan pulan, jumpa assalamualaikum, ada tak kira-kira? Tidak ada kan? Padahal ini adalah atributnya seorang Muslim. Nah, contoh tadi, contoh lumrah yang kita anggap main-main, biasa saja. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini sudah mulai kemajuan yang luar biasa, Pak. Seperti inilah kita inginkan. Ya kan? Langsung berubah drastis. Ya, ketika ditanya apa kabar Anda? Oh baik, baik. Allah baik, baik. Kamu gimana? Saya baik juga. Ya, kenalkan Allah tidak memiliki peran dengan keadaannya tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, ciri-ciri muslim itu hanya bisa kita tengok ketika kita masuk ke dalam masjid saja. Tetapi keluar dari masjid, tidak ada lagi ciri-ciri spesifik kita sebagai seorang muslim. Kecuali hari Jumat, ya, pakai baju koko. Ya kan? Kalau hari Sabtu, tidak lagi. Ini, atribut kita sebagai muslim pun tidak pernah kita lihatkan. Dengan sebenar-benarnya takwa. Menyambung. Ya, antara apa yang kita ucapkan dengan perbuatan. Tidak hanya kita mengaku sebagai seorang muslim, kemudian kita tuliskan dalam identitas kita, tetapi juga kita wujudkan dalam pengamalan kita. Ini yang namanya takwa haqqa taqati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan pula lah kalian mati melainkan dalam keadaan berislam. Maka puncak dari keislaman seseorang itu adalah katakan Nabi, man mata man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir perkataannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Inilah puncak keislaman seseorang. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah kita akan mampu nantinya untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kematian kita? Tahun 2008 sampai 2009, kami ditugaskan sebagai tenaga rohaniawan di rumah sakit Ibnu Sina. Jadi kita diminta menjadi tenaga dokter. Ya, dokter, tapi bukan dokter apa, Pak, ya? Dokter apa namanya? Dokter fisik ini. Tapi kita sebagai dokter rohani. Jadi ada pasien-pasien yang mengalami sakit-sakit yang di luar medis, ya, apalagi ketika kami sering dipanggil pada malam-malam hari menyaksikan atau mendampingi orang yang sakaratul maut. Ada tiga kejadian yang membuat kami menangis. Yang pertama, seorang nenek yang umurnya 70-an tahun. Dia dalam keadaan nazak, ada dalam keadaan kritis, tetapi gelisahnya luar biasa. Di samping kiri kanannya anaknya sudah kumpul, sementara dia baring, pengen pergi terus, bangun, duduk, pengen lompat dari pintu itu, mau keluar terus, begitulah terus. Keadaannya gelisah luar biasa. Di tidak satu detik pun dia merasa tenang, terbaring, ya, melainkan badannya gelisah, terkadang duduk, terkadang berdiri, terkadang dia mau seakan-akan melompat dari tempat tidurnya. Maka para suster di kala itu memanggil kami. Ustaz, tolonglah datang ke sini, ada pasien kita ini. Seorang nenek yang kami pun takut melihatnya. Nah, ketika itu kami mendatangi. Maka apa yang disampaikan oleh perawat tadi sesuai dengan kenyataan. Semakin menjadi-jadi. Gelisah terus orang-orang yang menghalangi mau ditampak. Jauh si kok. Dan bayang si kok. Jauh si itu. Padahal dia sudah. Wah, luar biasa. Tahulah kita bagaimana orang sakarat. Maka kami berkonsultasi dengan suaminya, sang kakek. Ya kakek, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa cu, biasa aja nyo. Biasanya tidak ada apa-apa, tidak mungkin. Coba coba perhatikan kembali, kita review kembali kehidupan, karena kakek sudah puluhan tahun dengannya. Maka terakhir hampir setengah jam kita mengorek berita dari beliau ini, ada satu yang menjadi ganjalan bagi sang kakek. Apa katanya? Nyo le ne ongko yong ye ye. Ketika minta bu ayu le nyo punya bu ayu le pawa. Petangan ni. Konek dan kojo. Sebab tu tahu yong. Ya, mungkin orang ini ada alasannya. Nenek ini ada alasannya. Kenapa? Dari pagi sampai sore dia telatak. Capek. Maka lantaran ini, sang kakek ini merasa kesal. Merasa kecewa. Kenapa nenek ini adalah istrinya, sementara hanya membuat air saja, enggak mau. Itu kena takut. Atul ya Allah, kakek memaafkannya. Allah, jenyang. Nah, ketika sang kakek mau memaafkan, tapi belum tentu langsung akan berdampak kepada sang nenek. Kenapa? Dosanya tadi karena durhaka kepada suaminya. Akhirnya kita teleponlah ke mana-mana ustaz-ustaz kita yang senior dari Madinah. Maka ada sebuah arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya yaitu meminum air basuhan kaki suaminya. Terakhir kita lakukan, kita berwudu sang kakek tadi, kemudian air basuhan kakinya itu kita tampung dan kita minumkan kepada neneknya ini. Tidak lama kemudian, 10 menit kemudian dia meninggal. Ini hanya lantak sedikit dari kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap remeh. Nah, begitu juga saya akan khawatirkan nanti ketika Anda, wahai para akhwat, para calon bidan, yang sekali beranak 700 ribu. Subhanallah. Sempatlah 20 orang satu bulan. Dua berapa itu? 21 juta, subhanallah. Dapat suaminya cuma penjaga kebun. Umpama ini, takdir kita enggak sama. Ya, jangan kita beranggapan nanti penghasilan saya itu lebih besar dari Anda. Atau alasan saya ini capek bang, buatlah sendiri. Atau perkara-perkara yang lain. Ini juga menyebabkan kita nanti akan sengsara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam pergaulan inilah kita mesti bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memandang apa yang menjadi batasan-batasan hidup di dalam dunia ini. Kemudian, sebenarnya ini, ya, pada kesempatan ini saya tidak bisa fokus pada satu persoalan saja umum saya kita ambil. Karena waktu yang sangat singkat, kita hanya terhadap saja, yaitu menyemangatkan diri kita kembali kepada Allah, menggantungkan segala urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bertakwa dalam segala keadaan. Ya ayuhan nasu taqu haitsuma kuntum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala waktu. Nah, khususnya kita pada hari ini, marilah kita bertakwa kepada Allah ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu. Karena ingat, orang-orang yang bertakwa itu Allah telah janjikan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan tunjukkan kepadanya ilmu-ilmu kami, kata Allah. Nah, ilmu yang kita tuntut sekarang ini, itu hanya sebagian kecil dari ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun Anda hari ini, sepintar apapun Anda hari ini, sumah kumlatka, di atas lagi istimewa lagi, sesungguhnya ilmu yang ada pada diri kita itu, hanya bagaikan ketika kita celupkan jarum di dalam lautan, kemudian kita angkat, hanya tetesan di jarum inilah ilmu yang kita miliki. Nah, maka ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memahamkan ilmu-ilmu yang kita tuntut tadi. Ada orang yang pintar tapi tak paham dengan ilmunya. Banyak sekarang hari ini. Ya, banyak orang yang pintar, juara tapi tak paham dengan ilmunya. Kenapa? Allah tidak berikan kepahaman kepadanya. Maka inti, karena waktu yang sangat sedikit sekali, mesti kita akhiri. Maka mari kita libatkan Allah dalam setiap urusan-urusan kita dengan cara kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, takwa itu adalah konsekuensi dan komitmen kita mentaati setiap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan berusaha mengekang diri kita agar tidak melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya, saya sarankan jangan hanya belajar ilmu dunia saja. Hauskan diri kita dengan belajar ilmu agama. Semakin kita tuntut ilmu agama itu, akan semakin tenang jiwa kita. Akan Allah berikan ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka Allah akan naikkan derajat-derajatnya dan Allah akan berikan ketenangan dalam kehidupannya. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kepada laki-laki yang ada di hadapan kami, tempat yang paling bagus untuk menuntut ilmu itu adalah di masjid. Mari kita hadiri kajian-kajian yang sesungguhnya akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Begitu juga para akhwat, para saudari-saudari perempuanku yang di belakang. Ya, apa yang kita banggakan di dunia ini? Kecantikan itu hanya pudar sekian tahun lamanya. Ya, sekarang masya Allah semuanya kencang-kencang ya, molek-molek semuanya, ranum-ranum semuanya, punya anak tiga saja kendor semuanya. Ya, tidak ada. Apalagi sudah tuh. Sudah tua, hati-hati kita. Kecantikan yang abadi itu adalah iman. Ketika imannya itu kuat, kokoh, sejelek apapun wajahnya dipandang manusia, ketika dipandang pun akan menjadi nyaman orang melihatnya. Ya, maka kecantikan yang hakiki adalah takwa yang dipancarkan dari hati yang penuh dengan keimanan. Karena waktu kita sudah habis, kita buka sesi pertanyaan 2 menit saja. Silakan. Ada yang bertanya?